Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang ini kita memasuki bab yang ke-22 dan insyaallah kita akan ambil bab tersebut beserta bab ke-23 dan ke-24 dan ketiga bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tadi disebutkan di dalamnya tentang kaifiyat al-wudu, tata cara wudu yang dilakukan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan adat, dengan hitungan membasuh anggota wudu. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya a'dha'ul wudu, anggota badan yang wajib untuk dibasuh tatkala wudu, itu disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tidak melaksanakan sholat, maka tidaklah kalian basuh wajah kalian, begitu pula tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah rambut atau kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Empat anggota badan yang harus dibasuh oleh seorang yang berwudu. Dan dalam tiga bab ini kita akan mengetahui bahwasanya ketika membasuh empat anggota wudu tadi datang dari Nabi SAW, beliau membasuhnya tiga kali. Kecuali mengusap kepala. Dan ini merupakan kaifiyah yang paling afdol. Dan datang pula dua kali. Dan satu kali. Dan datang sebagiannya satu, sebagiannya dua, dan sebagiannya tiga. Dan semuanya jaiz, boleh, dan mujizi. Hanya saja yang paling afdol tiga kali. Dan tidak boleh melebihi bilangan tiga kali. Sudah kita di awal pembahasan Kitabul Wudu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebut oleh Al-Hafidz rahimahullah di Fathul Bari, disebutkan Nabi sebut bahwasanya tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha, Nabi berwudu tiga kali. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Faman zada 'ala hadza aw naqasa faqad asaa wa dzalam." Barang siapa yang menambah atau mengurangi dari ini, maka dia telah berbuat buruk dan berbuat kedzaliman. Sebagian riwayat atau ta'adda, telah melampaui batas. Tidak boleh melebihi hitungan tiga kali. Tiga kali yang paling afdal. Kita akan baca bab yang ke-22. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-wudu maratan. Bab berwudu dan membasuh anggota wudunya satu kali. Dan ini perkara yang diperbolehkan dan termasuk takhfifil wudu, dan ini sangat bermanfaat sekali ketika kita mengetahui at-takhfifat dan ar-rukhas. keringanan-keringanan dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa huwa al-Firyabi qala haddatsana Sufyan Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri an Zaid bin Aslam an Athib bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة مرة. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali satu kali. Dan bab tanya bab al-wudu marratain marratain. Bab berwudu dan membahas anggota wudu dua kali dua kali. Qala haddatsana Husain bin Isa قال حدثنا يونس ابن محمد المؤدب قال حدثنا فلي بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان دوا Abdullah ibn Zaid yang masyhur dan sering kita lalui di kitab Al-Fiqh, yang satu adalah perawi hadis wudu dan ini adalah yang di hadapan kita, Abdullah ibn Zaid ibn Asim, dan yang lainnya adalah perawi hadis Al-Adhan, sahabat yang bermimpi Adhan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bermusyawarah bagaimana cara mengetahui datangnya waktu salat. Dan itu adalah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Anna Abdullah bin Zaid wa Ibn Asim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratain marratain. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali dua kali. Yang seperti disebutkan dikecualikan mengusap kepala. Semua hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya lebih dari satu kali. Kemudian bab berikutnya bab al-wudu salatan salatan. Bab berwudu dan membasuh anggota wudu tiga kali tiga kali. Sekali lagi kecuali mengusap kepala satu kali. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisi. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Ibn Shihab wa huwa az-Zuhri. Indak Urwah, perhatikan az-Zuhri siapa namanya? Muhammad ibn Muslim. Perhatikan. Anna Atha ibn Yazid akhbara anna Humran Maula Uthman akhbara anna ra Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da bi'ina fa'afraga ala kafayhi thalatha mirar fa'gasalahuma thumma adkhala yamina fil ina fa'madmada wastanshaq thumma ghasal wajahu thalatha ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مس برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran ibn Aban Maula Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau di suatu hari melihat Amir Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala minta didatangkan bejana yang berisi air. Kemudian ketika diberikan kepada beliau bejana yang berisi air, beliau memperlihatkan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau tuangkan air dari bejana tersebut ke 12 telapak tangannya tiga kali. Dan dengannya beliau membasuh kedua tangannya. Setelah beliau membasuh kedua tangannya, beliau masukkan tangan kanannya di bejana. Kemudian beliau ambil air dengannya, kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Berkumur-kumur, itu masukkan air ke mulut dan menggerakkan air tersebut di mulutnya. Kalau istinsyak, menghirup air ke hidung. Dan ini perkara yang banyak dilalaikan dan banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin tatkala berwudu. Mereka mencukupi mengambil air di telapak tangannya kemudian mengusap hidungnya. Itu bukan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Dan disunnahkan al-mubalaghah fil istinsyak, dihirup dengan kuat, kecuali jika dalam keadaan saum. Kata Nabi SAW, balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Hiruplah dengan kuat tatkala berwudu. Tatkala istinsyak menghirup air ke hidung, dihirup, ditarik dengan kuat, kecuali jika dalam keadaan saum. Jadi airnya dimasukkan. Dan terkadang yang tidak terbiasa membutuhkan latihan. Karena dia mengambil air, sebagian dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur, dan sebagiannya dihirup ke hidungnya. Kalau tidak terbiasa, terkadang tidak ada yang masuk ke hidung. Dan nanti ketika dikeluarkan, itu istinthar, tidak ada sedikit pun air keluar dari hidungnya. Jadi istinsyak memasukkan atau menghirup air ke hidung. Dan yang rajih itu mengambilnya sekaligus untuk mulut dan untuk hidung. Tidak mengambil untuk mulut sekali dan untuk hidung mengambil yang lainnya. Tapi sama-sama diambil untuk mulut berkumur-kumur dan untuk hidung. Dan dilakukan 3 kali. Kata Utsman, kata Humdan ibn Aban mula Utsman, maka beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dengan air tersebut. Thumma ghassala wajhahu 3. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi al-mirfaqaini 3. Dan setelah itu beliau membasuh tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masa bi ra'si. Kemudian setelah itu beliau mengusap kepalanya. Sekali lagi, semua hadis yang sahih, tidak ada hadis yang menyebutkan mengusap kepalanya 3 kali. Oleh karena itu jumhur ulama berpendapat mengusap kepala itu 1 kali. Itu pendapat yang sahih. Thumma ghassala wajhahu 3 mirrat ila ka'bayn. Setelah itu beliau membasuh kedua belah kakinya sampai ke mata kaki dan beliau lakukan 3 kali. Setelah itu beliau berkata, itu Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan khusyuk di dalam salatnya, la yuhadithu fihi ma nafsah, dirinya tidak membayangkan atau memikirkan sesuatu pun selain salatnya, khusyuk dalam salatnya. Nah, kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu salatnya, segala dia berusaha untuk menghilangkannya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Selain mengajarkan ilmu dengan nadhariyah, itu dengan teori, juga langsung mempraktikkannya, mempraktikkan ilmu tersebut. Dan itu akan lebih memperjelas tentang ilmu yang disampaikan. Utsman bin Affan ketika ingin menyampaikan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal, beliau minta diambilkan air. Kemudian beliau praktekkan langsung bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wudu yang paling afdal seperti yang dipraktekkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, 3 kali 3 kali. Sekalipun boleh 2 kali atau 1 kali. Dan juga faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu disyariatkannya salat 2 rakaat setelah wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu itu mustahab. Dan hendaknya salat dengan khusyuk. Karena dengannya dia akan memperoleh keutamaan yang sangat besar, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jika dia berwudu seperti yang disebut hadis Utsman bin Affan, 3 kali sempurna, kemudian salat 2 rakaat. La yuhadithu fihi ma nafsah, salat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sudah kita ketahui keutamaan salat 2 rakaat setelah wudu. Kisah Bilal radhiyallahu ta'ala, yang Nabi SAW mendengar terompah Bilal di sorga. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, aman apa yang paling beliau harapkan? Itu keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengkhabarkan, maksudnya beliau tidaklah berwudu baik di waktu siang atau malam, melainkan beliau salat 2 rakaat setelahnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita memasuki bab yang ke-81 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-81, Syekh Muqbil rahimahullah beliau memberikan terjemah tajudul bab dengan Istifhamul Mufti Qabla Suduril Fatwa. Bab seorang mufti, beliau bertanya kepada mustafti, kepada yang meminta fatwa kepadanya, tentang pertanyaan tersebut. Itu ya tafsir, meminta rincian yang lebih jelas tentang pertanyaannya. Qabla sudul fatwa, sebelum mufti tersebut mengeluarkan fatwa. Dan ini sekali lagi perkara yang sangat penting diperhatikan oleh seorang mufti atau seorang alim yang berilmu. Tatkala ada yang bertanya, hendaknya dia memiliki tasawur yang baik, gambaran yang benar tentang pertanyaannya. Karena terkadang pertanyaan kalau dipahami secara umum itu akan beda jawabannya ketika dia mengetahui pertanyaannya secara rinci. Seperti kita contohkan di beberapa pertemuan yang lalu, misalnya kalau ada orang yang bertanya kepada kita, saya sedang puasa, kemudian saya makan atau minum tatkala berpuasa. Tentunya jawaban kita akan mengatakan, puasamu batal. Karena makan dan minum itu dengan nas Al-Quran dan juga sunnah dan bil ijma' membatalkan saum. Fakul washrabu hatta yatabayyana kumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Akan tetapi kalau dia mengatakan saya saum, kemudian saya tidur, kemudian bangun tidur saya tidak sadar, saya minum air karena sudah biasa, mungkin kalau bangun tidur langsung minum, dan biasa terjadi di awal-awal siam Ramadan, saya langsung minum, lupa bahwa saya sedang puasa. Atau dia langsung makan Tatkala bangun tidur, tentunya jawabannya lain. Jawabannya lain. Bahwasanya puasanya tetap sah dan adalah rizqun razaqahullahu alaih atau razaqallahu lah. Innama at'amahu rabbuh. Dan rizki yang Allah berikan kepadanya, saumnya sah. Sama-sama makan, sama-sama minum. Tapi ketika dirinci ternyata jawabannya berbeda. Maka sebelum terjadi jawaban yang keliru, maka hendaklah dia merinci pertanyaan tersebut. Tatkala butuh rincian. Istifhamul mufti qabla sudul fatwa. Seorang mufti bertanya tentang pertanyaan ditanya kepadanya sebelum dia mengeluarkan fatwa. Beliau sebutkan hadis Abi Daud rahimahullah ta'ala, hadis Thabit bin Dhahhak yang dikutip Abu Daud. Qala rahimahullah ta'ala, qala Abu Daud rahimahullah ta'ala. Perhatikan Sulaiman Abu Daud, siapa namanya? Siapa nama Abu Daud? Sulaiman Muhammad Abdurrahman Asanta Sulaiman Ibn Ash'ath. Siapa namanya Sulaiman? Abu Daud As-Sijistani Sulaiman Ibn Ash'ath. Qala haddathana Daud Ibn Rushayd qala akhbana Shu'aib Ibn Ishaq anil Auza'i. Al-Auza'i Ibrahim, ma ismu? Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Qala haddathani Yahya ibn Abi Katsir qala haddathani Abu Qilabah. Qala Abu Qilabah Hamd, ma ismu? Ahsanta, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Qala haddathani Thabit ibn Dhahhak qala nada rajulun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuana. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نادرت أن أنهر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله wala fi ma la yamliku ibnu adam. Qala syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih ala syarat syaikhain. Dan hadisnya telah kita lalui dan kita hafal di kitab At-Tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dari Thabit ibn Qais ayat Thabit ibn Dhahhak radiyallahu ta'ala bila berkata, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bernadar untuk menyembelih unta di tempat yang namanya Buana. Dia bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum dia menunaikan nadarnya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bernadar untuk menyembelih unta di buana. Apakah saya tunaikan nadar tersebut atau tidak? Dan sudah kita ketahui bersama, menaikkan nadar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jika nadar sudah nadar ta'ah. Dan dipersisikan oleh para ulama tentang hukum ibtida' an-nadar. Seorang memulai nadar. Sebagian mengatakan hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, dikarenakan yang namanya nadar seseorang yukalifu nafsah bimalam yukalifullahu azza wajal, seorang membebani dirinya sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dalam keadaan afiyah, dalam keadaan tidak memiliki beban, kemudian dia memberat-beratkan diri dengan hal tersebut. Dan tujuan Nabi SAW mengatakan tentang nadar, innahu la ya'ti bi khair, nadar tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi seperti yang kita tahu bahwasanya An-nadru la yati bi khair, dan nadar yang tidak melakukan kebaikan berkaitan dengan keyakinan sebagian orang bahwasanya nadar merupakan salah satu sebab bisa tercapainya cita-cita orang yang bernadar. Misalnya seorang sedang mengalami sakit, kemudian dia bernadar, ya Allah seandainya engkau sembuhkan penyakitku, saya akan bersedekah. Akan bersedekah dengan nilai begini begitu. Atau saya akan berpuasa dengan puasa demikian dan demikian. Sekian hari. Maka Nabi katakan, an-nadru la yati bi khair. Ini keyakinan yang tidak benar. Bahwasanya ketika dia bernadar, itu sebab kesembuhannya. Ketika bernadar bisa terwujud cita-citanya. Tidak ada hubungan antara nadar dengan terwujudnya cita-cita tersebut. Dan Nabi katakan, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dengan tersebut seorang yang bakhil karena dia mengeluarkan hartanya. Dia tidak mau bersedekah kecuali kalau terwujud cita-cita tersebut. Kalau dia sembuh baru dia mau bersedekah. Kalau tidak maka dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Sehingga dikatakan al-bakhil, orang yang bakhil. Dan sebagian ulama merinci bahwasannya yang makruh dan yang Nabi katakan la yati bi khair innama yustakhraju minal bakhil, itu nadar al-mu'allaq. Nadar mu'allaq. Seperti tadi, ya Allah seandainya engkau sembuhkan penyakitku maka saya akan bersedekah atau berpuasa sekian hari. Ada kalau nadar mutlak itu merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala katakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ahli jannah. Dan sifat mereka orang-orang yang menunaikan nadar. Dan terlepas dari hukumnya tadi, maka orang yang sudah bernadar, baik nadar mu'allak atau nadar mutlak, kalau dia sudah bernadar dan nadar ta'ah, wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Kembali kepada kita, Nabi SAW ketika mendengar pertanyaan tadi, bahwasanya ada yang bernadar untuk menyembeli unta di buanah, beliau bertanya, apakah di buanah tersebut ada watan min awtil jahiliyah yu'bad? Ada berhala dari berhala jahiliyah yang diibadahi. Maka kata para sahabat, tidak ada. Buana bukan tempat berhala. Maknanya kalau itu merupakan tempat berhala, tidak boleh dia menyembelih di tempat tersebut. Sekalipun menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya kembali, apakah di buana tersebut, apakah buana tersebut merupakan tempat id, tempat perayaan dari perayaan-perayaan orang musyrik, orang jahiliyah, tempat perayaan ibadah mereka? Maka pasal menjawab, la, bukan. Buana bukan tempat perayaan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Mananya kalau buana tempat perayaan orang-orang musyrik, tidak boleh engkau menyembelih nadar tersebut di buana. Dan ini perkara yang sangat bermanfaat untuk kita. Kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan takthir sawadil mubtilin, memperbanyak sawad jumlah orang-orang ahli batil, atau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan syubhat, kerancuan untuk sebagian orang. Kita datang ke suatu tempat yang kita tahu itu tempat kebatilan. Kemudian kita datang dan orang yang melihat kita misalnya melihat si fulan datang ke tempat tersebut, tidak mengapa. Kemudian diikuti. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Sini menyembelih sekalipun untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanya sahabat, tidak akan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi menanyakan tentang tempat tersebut. Apakah tempat tersebut ada berhala yang disembah atau tempat perayaan mereka? Ketika dijawab bukan, maka baru Nabi mengatakan aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Tunaikan nadarmu. Falinaula wa falinadin fi ma'siyatillah. Maksudnya tidak ada penunaian nadar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku min Adam, dan tidak ada nadar pada perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam, tidak dimiliki oleh orang yang bernadar tersebut. Jadi nadar maksiat tidak berlaku. Ya, seorang ingin menghafal Al-Quran, kemudian dia bernadar, "Ya Allah, seandainya Engkau mudahkan saya hafal Al-Quran, maka saya mau jalan-jalan ke negeri orang kafir." Jalan-jalan ke negeri orang kafir. Itu tentunya tidak diperbolehkan. Siyaha ila biladil kufar itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nadar maksiat. Berbeda kalau dia bernadar, saya hafal Quran, saya akan pergi umrah. Maka wajib baginya untuk menunaikannya. Nadar maksiat tidak diperbolehkan. Dan juga nadar yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadarnya. "Ya Allah, seandainya Engkau mudahkan saya untuk menghafal Al-Quran, maka rumah fulan atau rumah si fulan itu aku akan wakafkan untuk talabatul ilm." Itu nadarnya tidak berlaku. Karena itu bukan rumahnya. Bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Berbeda kalau dia mengatakan, "Seandainya Engkau mudahkan untuk hafal Al-Quran, saya bernadar untuk wahai Allah bahwasanya rumahku aku jadikan untuk talabatul ilm." Ini nadarnya harus ditunaikan. Sekali tidak ada nadar dalam kemaksiatan dan tidak ada nadar dalam perkara yang tidak dimilikinya. Dan syahid dari hadis ini, Nabi SAW merinci pertanyaan sahabatnya tentang menunaikan nadar untuk menyembelih unta di buwana. Bertanya tentang buwana tersebut. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.